iso trenyo rasane atiku iki. Iki tenang apa yo mung ana mimpi. Ratanya no sliramu kok kerso bali. Ora salah yen sliramu nake janji. Mong tekamu kok yo ora wingi-wingi. Aku bunga neng kutu kepiye iki. Saiki ne aku wis entuk ganti. Kamu kok ya orang